Pak Wardiman, apa komentar Anda? BLT atau tidak BLT, memberi beasiswa itu bagus sekali. Dan alangkah baiknya kalau bukan saja mahasiswa dari SD, SMP, SMA. Sebab itu SD, SMP, SMA itu kasihan. Kalau semuanya dikasih, alangkah baiknya. Jadi SD-nya 800 ribu, SMP-nya 400 ribu, SMA-nya 400 ribu orang. Wah, ideal sekali. Dari saya, sangat positif. Tapi dengan permohonan agar SD, SMP, dan SMA ditambah juga. Bagaimana dengan anggapan bantuan ini hanya untuk membungkam mahasiswa yang seringkali melakukan aksi? Itu dugaan. Tapi begini, mahasiswa itu kalau yang betul dikasih apa tidak dikasih beasiswa, kalau dia anggap tidak benar ya dia demonstrasi dong. Nggak ada aturan yang mengatakan bahwa kalau you dapat beasiswa you nggak boleh mengemukakan pendapat. Demonstrasi itu adalah hak demokrasi untuk mengeluarkan pendapat. Kalau dia memang keyakinannya tidak senang, ya silahkan menurut saya. Jangan dibalik, dia diberi beasiswa untuk meneruskan pelajarannya. Dia diberi beasiswa bukan untuk diem gitu loh, bungkem. Kita harus bedakan, memberi beasiswa adalah untuk dia bisa belajar terus karena dia miskin. Tapi demonstrasi adalah hak setiap orang, termasuk mahasiswa, untuk mengemukakan pendapatnya. Orang mengemukakan pendapat kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tentunya jangan sampai anarkis lah, itu saya setuju. Kan pendapat dengan baik. Seperti apa Anda sendiri menilai aksi mereka, Pak Wardiman? Apakah orang boleh mengemukakan pendapat? Dari saya boleh, silahkan. Apalagi mahasiswa. Kalau kita kan tidak bisa mengemukakan pendapat karena kita kerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau mahasiswa kan masih bebas ya. Kedua, harus dilakukan dengan sopan. Dan banyak mahasiswa kita yang mengakukan aksi itu dengan sopan. Ya itu boleh, kenapa tidak? Tapi mereka yang tidak sopan ya silakan polisi menangkapnya. Harus selalu begitu. Jadi kita harus melihat situasinya dengan normal. Kalau dia demonstrasi oke, ikuti peraturan demonstrasi jam 6 harus selesai jam 6. Tapi kalau dia anarkis, tutup jalan dan sebagainya ya jangan dong. Kan orang lain yang rugi. Kan begitu toh. Mahasiswa yang demonstrasi oke, mahasiswa yang memakai alasan demonstrasi untuk merusak keamanan tidak oke. Baik, terima kasih Pak Wardiman. Demikian Topic of the Day bersama mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Saya Dewi Sintawati.